Aku berdiri karena dirimu, aku bernafas karena harap untuk dapat meluluhkan hatimu. Coba beri aku sedikit waktu dan tetap mataku. God.